السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف أنبيائه والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. جماعة yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk belajar pada kesempatan kali ini, sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana nasihat dari para ulama, lazimi darsa wa la tufariquhu, rutinkan kajian dan jangan pernah berpisah dengan kajian rutin. Karena ilmu itu baru akan tumbuh, akan berkembang dengan kajian rutin, walaupun sebentar. Nabi SAW bersabda, ahabu al-a'mali ilallah adwa muhawa inqal, amalan yang paling Allah cinta itu yang paling kontinu walaupun sedikit. Maka bersyukurlah kepada Allah ketika kita bisa kajian pada kesempatan pagi hari ini dengan segala keterbatasan. Sebagaimana marilah kita meminta pertolongan kepada Allah agar Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kembali bersama Al-Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, hadis yang ke-9 dari bab mujahadah. Hadis yang simple tapi memperkuat hadis yang sebelumnya. Hadis Hudzaifah. Masih tentang testimoni sahabat-sahabat Nabi yang punya pengalaman sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini yang memberikan testimoni dan pengalamannya adalah Abdullah bin Mas'ud. Sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan ini yang dibawakan Imam Nawawi dalam bab mujahadah. Mari kita masuk ke hadis tersebut. Berkata Imam Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, merahmati keluarga beliau, dan merahmati seluruh kaum muslimin. Beliau menyampaikan an bin Mas'udin radhiyallahu taala anhu, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an. Qal, Abdullah bin Mas'ud berkata, sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam lailan atau lailah, di sebuah malam. Jadi kata Abdullah bin Mas'ud, aku sholat bersama Nabi SAW di sebuah malam. Seperti Hudzaifah yang sholat bersama Nabi SAW. Tapi malam ini giliran Abdullah bin Mas'ud. Apa yang terjadi? Fa'atala al-qiyama hatta hamamtu an ajlisa wa ada'ahu. Kata Abdullah bin Mas'ud, ya mas kalian yang Allah muliakan, Nabi SAW sholatnya panjang sekali. Fa'atala al-qiyam, beliau sholat sangat lama, bacanya panjang sekali, kata Abdullah bin Mas'ud. Hatta hamamtu bi amrin su, atau bi amri su, sampai aku berpikiran yang buruk, pikiran yang gak bagus. Jadi sampai aku berpikir hal yang gak bagus, hal yang buruk. Saking lamanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kila wa mahamam tabihi, lalu beliau ditanya, apa yang dimaksud berpikir buruk, wahai Abdullah bin Mas'ud? Kata Abdul bin Mas'ud, hamam tu an ajlisa wa ada'ahu. Aku sempat berpikir, aku duduk aja, lalu aku tinggalkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi aku berpikir, aku duduk saja, lalu aku pergi. Udah aku gak kuat, gitu loh. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadirin Allah muliakan, mari kita ambil pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, lagi-lagi, sebagaimana sudah kita sampaikan, Nabi SAW suka atau pernah sholat malam bersama Hudzaifah, lalu nanti di kesempatan lain sama Abdullah bin Mas'ud, nanti di kesempatan lain dengan Abdullah bin Abbas, dan kesempatan lain beliau sholat sendiri, gitu loh. Itulah apa yang dijelaskan para ulama kita. Lalu yang berikutnya, jamaah yang muliakan, apa yang disampaikan Abdullah bin Mas'ud tidak mengherankan, dan testimoni dari Hudzaifah bin Yaman menjelaskan kepada kita bagaimana beliau dalam satu rakaat, ingat satu rakaat itu membaca Al-Baqarah, membaca An-Nisa, dan membaca Ali Imran. Subhanallah, masuk juz ke-6 itu jamaah sekalian, dan satu rakaat, dan rukuknya seperti berdirinya, i'tidalnya seperti ruku, lalu sujudnya seperti i'tidal. Hadirin Allah muliakan, maka Abdul bin Mas'ud pun sempat berpikir gak baik, ingin duduk lalu meninggalkan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pelajaran. Pelajaran yang berikutnya, jamaah sekalian, kata para ulama, ini menunjukkan bagaimana adab Abdullah bin Mas'ud. Ya, adab Abdullah bin Mas'ud. Sebagaimana yang dijelaskan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ketika beliau menjelaskan hadis ini, kata beliau, Imam Nawawi, di dalam ucapan Abdullah bin Mas'ud, aku sempat berpikir gak baik. Kata Imam Nawawi, annahu yanbagil adab ma'al a'immati wal kibar. Seyogianya kita tuh pakai adab bersama imam dan senior serta orang-orang tua. Wa alla yukhalifu bi fi'lin wa qawlin ma lam yakun harama. Dan kita tidak menyelisih mereka selama tidak haram. Selama tidak haram. Jadi hadirin yang Allah muliakan, lihat bahasanya Abdullah bin Mas'ud kan santun ya, aku sempat berpikir gak baik gitu loh. Dan beliau tidak wujudkan itu. Alhamdulillah. Jadi itu menunjukkan adab. Itu menunjukkan adab. Dan juga dijelaskan oleh para ulama bahwa Abdullah bin Mas'ud menganggap bahwa, dan ini para sahabat juga ya, bahwa duduk dan meninggalkan sholatnya Nabi SAW itu sebuah hal yang buruk. Sebuah hal yang buruk. Jadi gak bersungguh-sungguh, gak fight gitu loh. Gak berjuang, gak mujahadah. Dan memilih untuk menyerah, udah aku duduk aja deh gitu loh. Aku tinggalkan ini semua. Itu hal yang buruk. Bi amri su', jelas kata Abdul bin Mas'ud, itu hal yang buruk. Jadi duduk meninggalkan sebuah amal soleh, sebuah keutamaan, selama bisa ya, selama bisa, maka itu hal yang buruk. Itu hal yang buruk. Kenapa demikian? Ya, karena kalau memang kita gak sanggup, gak ada masalah. Kalau kita nggak sanggup, jamaah sekalian, kan diperbolehkan sebagaimana riwayat yang dikeluarkan Imam Malik dalam Muwatta, bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza as'ahadukum idza shalla wa huwa na'is la yadri la'allahu yadhhabu wa yastaghfir. Idza na'asa'adukum fi shalatihi falyarqud." Apabila salah seorang dari kalian ngantuk pada saat sholat, maka hendaknya dia break tidur dulu. Hatta yadhhaba anhu an-naum, sampai rasa ngantuknya itu hilang. Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'is, karena salah seorang dari kalian kalau memaksakan sholat dalam kondisi ngantuk berat, la yadri la'allahu yadhhabu wa yastaghfiru fa yasubbu nafsahu. Dikhawatirkan dia enggak ngeh apa yang dia baca gitu loh. Blank, akhirnya alih-alih mau beristighfar, yang diucapkan dia mencela dirinya sendiri. Jadi hadirin Allah muliakan, ini kalau memang udah gak sanggup ya. Kalau tidak sanggup, maka memang boleh. Kalau kita ngantuk berat, sebagaimana hadis tadi, hendaknya kita break dulu, tidur, lalu nanti bangun lagi, sholat lagi. Terusnya kayak mulai. Dan begitu juga dengan sholat wajib, jika benar-benar capek luar biasa dan gak blank, sebagaimana yang dijelaskan para ulama. Tapi itu kan bukan kebiasaan, gitu loh. Itu bukan pola baku kita. Pola baku kita jamaah sekalian harus berjuang dan menekan limit puncak kita, gitu loh. Dan kalau kita gampang mengatakan, aku mau mundur, aku tinggalkan ini, itu kata para sahabat, kata Abdul bin Mas'ud, amrisu, hal yang buruk. Jadi fight dulu, berjuang dulu, kalau memang gak bisa, udah, ya sudah. Untuk saat itu kita gak melakukan hal tersebut, tapi kalau masih bisa, ya berjuang. Makanya kan kata para ulama, ma la yudraku kulluh, la yudraku julluh. Sesuatu yang tidak bisa dikerjakan semuanya, bukan ditinggalkan semuanya. Gitu. Sesuatu yang gak bisa dikerjakan semuanya, bukan ditinggalkan semuanya. Artinya kerjakan yang mampu dikerjakan. Kerjakan yang bisa dikerjakan. Sesuatu yang bisa dikerjakan, kata para ulama, tidak serta-merta dihilangkan hanya gara-gara ada kendala di hal lain. Jadi jangan kendalanya di kotak A, akhirnya kena imbasnya kotak B, kotak C, kotak D, dan seterusnya. Lo enggak. Ya udah kotak A aja bermasalah. Kita kerjain kotak B, kita kerjakan kotak C. Gitu loh. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan. Karena kalau kita dikit-dikit mundur, dikit-dikit nyerah, dikit-dikit aku mau meninggalkan ini semua deh, aku udah capek loh, itu hal buruk. Hal buruk. Kata Abdullah bin Mas'ud dan kata para ulama. Makanya ingat-ingat, al-mu'minul qawi khairun wa ahabu ilallah min mu'minid da'if. Mu'min yang kuat, imannya itu lebih baik dan lebih dicintai Allah dibanding mu'min yang lemah imannya. Walaupun yang namanya iman semuanya baik. Lalu ihris ala ma yanfa'uk, bersungguh-sungguh mengerjakan apa yang bermanfaat bagi Anda. Wasta'in billah, minta pertolongan sama Allah. Wala ta'jiz, wala ta'jaz. Dan jangan pernah nyerah. Jangan pernah berhenti. Jangan pernah down. Jangan pernah mundur. Jangan pernah meninggalkan amalan di tengah-tengah. Kerjakan semaksimal mungkin. Allah Ta'ala alam bisawab. Dan yang terakhir, jamaah sekalian Allah muliakan, hadis ini dijelaskan para ulama seperti Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, menunjukkan betapa semangatnya Nabi SAW dalam beramal soleh. Betapa luar biasanya Nabi SAW dalam bermujahadah. Sampai-sampai sahabat yang jauh lebih muda seperti Abdullah bin Mas'ud, kata sebagian para ulama seperti Syekh Utsaimin, ketika kejadian itu tuh Abdullah bin Mas'ud masih di usia muda, masih anak muda, itu udah kecapean dan sempat berpikir mau mundur aja. Padahal Nabi SAW sudah tua pada saat itu. Lagi-lagi ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa kekuatan itu pada dasarnya kekuatan hati. Sebagaimana ucapan para ulama, laukanatin nufusu kibaran ta'ibat min muradiha ajisamu. Kalau jiwa itu kuat, jika jiwa itu besar, maka tubuh akan keteteran untuk mengimbangi jiwa tersebut. Itu jamaah. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, mintalah pertolongan kepada Allah agar kita punya jiwa yang besar, jiwa yang kuat. Dan seringkali ini bukan tentang umur, ini tentang taufik dari Allah, ini tentang pertolongan dari Allah. Betapa banyak dari kita berhasil mengerjakan ibadah di usia-usia 40 tahun, 50 tahun, bahkan 60 tahun, yang ia gagal mengerjakannya pada saat di usia belasan tahun, 20-an tahun, atau 30-an tahun. Artinya, pada saat dia di usia 20 tahunan, dia gak mampu ngerjain itu. Subhanallah. Tapi ketika dia di usia 50-an tahun, dia bisa ngerjain itu. Ini menunjukkan bahwa kuncinya ada pada taufik dan pertolongan Allah. Makanya selalulah kita resapi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah. Dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Selalu minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini pun menunjukkan bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam benar-benar mengamalkan apa yang beliau sampaikan dan mereka beliau dakwahkan. Dan beliau sangat kuat dalam qiyamul lail. Beliau sangat kuat dalam qiyamul lail. Dan itulah orang-orang beriman. Kita harus punya kehidupan di waktu malam, jamaah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Adz-Dzariyat ayat 17, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka itu sedikit sekali waktunya untuk tidur. Jadi sedikit sekali waktunya untuk tidur. Karena mereka beribadah, mereka bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga ini bisa kita amalkan apapun kondisi kita. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kita. Dan gak ada kata terlambat, mulai dari sekarang. Dan mulai dari pelan-pelan dulu, jamaah. Kita tahu semua bertahap, semua bertahap. Jangan langsung baca Al-Baqarah, gak bisa. Semua hal besar itu dimulai dari hal kecil. Itu yang dinasihati para ulama kita. Jadi mulai dari yang gak pernah sholat sama sekali, mulai dari sholat witir dulu lah, satu rakaat. Lo kerjakan 3 rakaat. Terus. Pelan-pelan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Ya. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Kita buka sesi tanya jawab sejenak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati kita semua. Amin. Rabbal alamin. Izin bertanya Ustaz, alhamdulillah tahun ini saya sudah rutinkan untuk salat tahajud, tapi semakin kesini kok godaan ngantuknya semakin besar. Ada apa ya Ustaz? Mohon masukannya dan nasihatnya. Jazakallahu khairan. Yang pertama emang gak mudah untuk istiqomah. Makanya kan kata Abdullah bin Abbas, ayat yang paling berat diemban Nabi SAW kan bukan ayat tentang sholat, bukan ayat tentang ibadah yang lain, tapi ayat tentang istiqomah. Fastaqim kama umirta dalam surat Hud. Jadi beristiqomahlah engkau sebagaimana yang Allah perintahkan. Jadi itu ayat paling berat. Ayat yang paling berat. Jadi ya wajar gitu loh. Kalau digoda syaitan. Terus juga seringkali kalau kita evaluasi, sebagian kita tuh mengendur ketika sudah berjalan satu tahun, mengendur dalam masalah bermaksiat, melakukan hal yang haram misalnya, lalai, itu kan mempengaruhi kualitas malam kita, jamaah. Jadi segera istighfar, segera taubat kepada Allah, dan mulai lagi minta pertolongan kepada Allah. Jangan lupa baca doa sebelum tidur, makanya. Lalu jangan lupa baca zikir pagi petang, itu penting banget, minta pertolongan sama Allah. Allah Ta'ala bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Allah, semoga Allah selalu melindungi Ustaz tim seluruh umat muslim. Semoga selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, saya seorang akhwat. Saya terjatuh dan rasanya sudah sangat tenggelam dalam maksiat, Ustaz. Rasanya sulit sekali keluar dari maksiat tersebut. Namun saya juga tidak berhenti meminta pertolongan pada Allah dengan tetap qiyamulail. Dan alhamdulillah beberapa hari belakangan Allah memudahkan saya untuk melakukan dan sunnah-sunnah lain. Pada saat qiyamulail, bolehkah saya meminta kepada Allah agar saya segera dipertemukan dengan pasangan hidup saya, agar saya bisa dengan mudah lepas dari maksiat ini, dan saya selalu jaga, dan saya selalu juga meminta kepada Allah agar saya istiqomah melakukan ibadah ini. Jazakallahu khair, Ustaz. Ya, terima kasih. Gak ada masalah. Bagus minta pertolongan sama Allah. Dan memang DNA wanita itu kan dipimpin ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Surat An-Nisa ayat 34. Jadi adanya pemimpin itu sangat membantu seorang wanita untuk istiqomah. Allah Ta'ala misawab. Jadi minta pertolongan kepada Allah. Tapi sekali lagi tawakalnya jangan ke suami, jamaah. Itu hanya sarana aja. Maryam juga bisa melewati itu semua tanpa suami, dengan pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan singlenya atau jumlahnya kita bukan pembenaran kita tidak, atau kita tidak istiqomah. Jadi tetap harus berhenti. Jadi jangan aku nikah agar aku berhenti dari ini. Nikah itu ngebantu ya kan, sebagaimana Nabi mengatakan nisfuddin, setengah dari agama. Tapi bukan dijadikan alasan juga kalau belum Allah kasih jodoh di waktu dekat ini, kita bisa bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala bisa segera berhenti dan insya Allah bisa. Bismillah. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebankan seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz, keluarga, tim kajian, dan seluruh kaum muslimin di seluruh dunia senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah. Amin. Darul alamin. Ustaz ingin bertanya, hafalan saya sedikit dan tidak bisa berbahasa Arab. Bolehkah qiyamulail sambil memegang bacaan dari mushaf atau handphone yang juga ada terjemahannya, dan bolehkah berdoa saat qiyamulail ketika melewati suatu ayat seperti yang Ustaz jelaskan dengan bahasa Indonesia? Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan. Hadirin yang Allah muliakan, yang pertama insyaallah membaca dari mushaf dan handphone, membaca bahasa Arabnya boleh, sebagaimana pernah dipraktikkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Adapun berdoa pakai bahasa Indonesia, pada dasarnya para ulama meminta kita pakai bahasa Arab. Dan tapi begini jamaah sekalian, apa yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan sebenarnya mudah, bismillah, karena beliau ketika ayat tentang doa, beliau berdoa yang sesuai konteks ayat tersebut. Jadi tinggal ikutin ayat itu aja. Lalu yang kedua, ketika apa namanya, ketika ada surga, minta surga. Allahumma inni as'alukal jannah. Hafalin aja pakai bahasa Arab. Allahumma inni as'alukal jannah. Terus kalau misalnya ayat tentang azab atau ancaman atau neraka, tinggal Allahumma inni a'udzubika minal azab atau minan nar. Itu kan mudah. Allahumma inni a'udzubika minan nar atau azab, atau minan nar awil azab. Dan ketika ada ayat tentang tasbih, ya udah kita subhanallah, subhanallah, kita jamaah. Dasarnya kita bisa mempelajari dan enggak sulit, kecuali kalau doanya panjang apa doa yang, tapi ini enggak, ini doa yang sesuai dengan ayat tersebut. Allah taala misal. Jadi pakai bahasa Arab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan seluruh tim serta seluruh kaum muslimin di seluruh dunia selalu berada dalam taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, apakah ketika ruku kita boleh juga berdoa seperti ketika sujud barakallahu fik? Ada pembahasan seperti ini di tengah para ulama. Hanya saja yang terbaik adalah kembali ke arahan Nabi SAW. Kata Nabi, adapun ruku fa'adzimu fihi rabb. Adapun ketika ruku, maka agungkanlah Allah di dalam ruku Anda. Fa'adzimu fihi rabb. Hukamakal. Jadi bertasbihlah. Subhana rabbiyal azim. Agungkan Allah Subhanahu wa taala. Terus subhana rabbiyal azim. Itu lebih tepat sebagaimana arahan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih jazakumullah khair jamaah sekalian, dan terus jaga iman kita. Terus jaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun Anda berada. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Semoga Allah memberikan rahmat kepada kaum muslimin dan mengampuni seluruh dosa-dosa mereka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.